Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Arat, tukang soteng. Keras sendiri kamu mas jawabnya mas ya, terima kasih. Untuk kedua kalinya barang RGS, satu nomor lagu lagi. Spesial juga buat yang di sana ya. Boleh goyang-goyang lagi. Barang Dewa Soting. Boleh lagi menikmati hidangan juga. gambar.